للشيخ ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين والثاني ظاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه dan yang kedua kata hasyiah qawluhu wasani kana almunasibu liqawlihi huna wasani adalah yang munasabah bagi katanya kata syarah huna di sini syarah kata wasani maqul qawlu liqawlihi yang munasabah bagi katanya syarah di sini wasani itu khobakananya ialah ayyakula bahawa berkata ia syarah bima taqadzama nak katanya al-awalu jadi dulu syarah kita ibarat dengan ahad jadi kuwe munasabah sikit tu hak dulu ia kata ahaduha pada kata mana summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin ahaduha hafitu ni muhasi kita jaga kata kalau nak munasabah di sini gak di sana kena kata al-awwalu barulah tanasub termasuklah dengan kata di sini wasani itu di segi ibarat cakap saja. Jadi kalau kita nak masuk dengan hak dulu ahaduha gak di sini kena kata saniha lah maknanya. Baiklah di segi ibarat pun dia nak jaga supaya kita cermat. Nah nak jaga tu. Bahirun yang kedua daripada kata air semua tu terbahagi empat bahagi. Yang keduanya ialah bahirun yang suci. Ambil hak dulu marilah. Bahirun ai fi nafsihi yang suci pada dirinya. Air tu suci dirinya. Kira-kira dapat kita minum. Dan kalau kena sesuatu daripada badan atau pakaian kita tak wajib basuhnya pasal dia suci. Tambah lagi mutahhirun yang menyuci ia, ianya akan yang lainnya. Jadi di sini syarah kita senyaklah. Tak ada tafsir dah. Pakai senyak. Sebab tahsiah kata qauluhu tahhirum mutahhirum lam yaqul tidak kata ia syarah bahirun fi nafsihi tak ada kata itu mutahhirun li ghairihi tak kata sekolah lepas dah pasal ittikalan ala ilmihi mimma sabaqa kerana asal mana ittikal tu bertelekan di atas maklumnya daripada barang yang telah lalu. Tak payahlah pasal hak dulu kata dah juga kita klik sana lah. Dulunya kata dah mutahhirun cara kata fi nafsihi mutahhirun li ghairihi manakala sini cara kita senyap mutahhirun mutahhirun tak ada selit kata tak ada selit dengan cara kata fi nafsihi mutahhirun li ghairihi pakai ittikalan ala ilmihi pakai bertelekan pakai pegang di atas makhluk hak dululah katanya itu dia Tapi waqala ba'duhum, kata setengah ulama, lam yaku tak kata ia syarah fi nafsihi ni, li'annahum dhamma ilaihi ta'thirus syamsi fihi. Kerana dia terimpung padanya oleh memberi bekah oleh matahari padanya. Walau qala fi nafsihi, kalau syarah kata tahirun bayu fi nafsihi, jadi laqtada memberi dengung ia annahu lam yanzamma ilaihi syai'un pula. Tak terhimpun padanya oleh suatu. Tapi wa fihi bu'dun. Dan padanya pada qawli ba'dihim di'ilak balas tu tu jauh sikit ni. Muhasib kita apa dia, Syekh Al-Bajuri ni kata jauh sikit tu. Sebab apa jalan kata jauh? Wa fihi mu'dun fi qawli ba'dihim tu. Lianna qawlahu tahirun fi nafsihi, itu fi muqabalati qawlihi mutahirun li ghairihi, kama la yakhfa. Tak ada sakut dengan perkataan Al-Imam Syammah dak tu. Baiklah, maksud ayat kata begitulah supaya dulu. Kalau kita mengaji kitab jawi mana pun, kalau dia kata air yang suci, yakni pada dirinya, kata saya gitu, lagi menyuci, yakni akan yang lain. Makna itu. Itulah maksud kata tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Menyuci sekira-kira boleh menghilang najis dengan dia, yakni mutanajis lah. Boleh mengakatkan hadah dengan dia. Tu maksud menyucikan yang lain. Lagi tambah sikit laginya, yang dimakruhkan gunanya. Ini lain daripada hak dulu. Hak dulu tu yang tak dimakruh, tak dimakruh guna. Hak ni yang dimakruh guna. Suci airnya, boleh menyuci tapi dimakruh guna. Guna tu fil badani, pada tubuh badan. Hak kata makruh guna tu pada tubuh badan. Wak basuh kain perita gini, lah tidak, lah ratah. Lah mana lah makruhun isti'amaluhu fissawbi, tidak dimakruh pada kain. Manakah nak guna wak basuh kain, tak ada apa basuh kain baju tu. Nak guna nak pakai di tubuh badan tu, nak ambil wudu, nak mandi, hatu tu makruh. Kemudian air macam mana tu? Kita tengok di dulu. Kata musannif wa huwa, dan iaitu lah. Kalau turut mata agak letak dia tahirun mutahhirun makruhun tu lah. Kalau nak capung dengan sarah agak atani tu lah. Itulah ya. Dan iaitu lah air yang suci lagi menyuci yang dimakruhkan guna ni, iaitu air al-musyammasu. Apa makna ayil musakhanu? Air yang di jemu panah kita panggil. Bita'thiri syamsi fihi, dengan memberi bekas oleh matahari padanya, pada al-ma'i itu. Ini berkecek secara adat, secara hukum syarak lain bak cara usuluddin. Kalau usuluddin gak memberi bekas oleh matahari, tu kena tangguh tah majak lah tu. Tu dia sebab makhluk tak boleh beri bekas. Tu berkecek bak akidah. Waktu kita maklum dah. Bila maklum dah di bak akidah sana, di sini kita mai kira bak berkecek zuhir. Tak ada apa, kau kata ubat ni baik, boleh menyembuh, tak ada salah apa. Kita orang mukmin ni dia panggil qarinah haliyah, kerana kita orang beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah pada segala-gala yang memberi berkah. Bila kita hati duk pegang tu lagu tu dah, mari berkecek kata ubat ni baik, ni boleh menyembuhkan. Macam ini, macam ini kuat pada mengenyekan, tak ada salah apa. Tak ada menyentuh apa akidah, tak ada jadi syirik apa kecaklah tu. Sakit ubat, usaha ubat. Lapar usaha makan, cari makan ni. Dahaga cari air, tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab haliah kelakuan orang mukmin sendiri dah memalingkan daripada makna yang zahir itu kepada makna yang lain. Kerana kita i'tikad Allah ya membuka. Tiba-tiba main mengaji fiqh, dia kata air musyammas, air yang dijemur panah. Maksudnya air yang dijemur panah dengan memberi bagi bekas oleh matahari padanya. Dia panggil isnad sandar beri bekas kepada matahari, panggil isnad majazi, kerana hakiki Allah Taala. Bahkan Allah ajar kita dalam Quran berkecek banyak cara isnad majazi. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Mendoalah ke Tuhan supaya Tuhan mengeluarkan daripada bumi itu apa nama ni, mengeluarkan bagi kami barang yang menumbuh oleh bumi. Tengok ni isnad majaz tu, mimma tumbitul ardu, daripada barang yang menumbuh yakni akhirnya oleh bumi. Jadi bumi menumbuh bukan Tuhan. Cari waktu saya ajar kita kecek. Baiklah. Jadi khulasah daripada keterbicaraan ni, air apabila dijemur panah, kena panah, lepas tu dah kait banyak lagi. Itu ketika panah dia tu makruh kita ambil gunanya. Sama ada guna bentuk ibadat, ambil wuduk dengannya, ataupun buat mani janabah ke, mani amalan sunat ke, semua tu hukum letak makruh. Baik, kita mari tengok dalam hasiah pula. Qauluhu fil badani, ay badani man yukhsha alaihi al-barasu. Tu makruh guna pada badan, arti badan orang yang dibimbang takut atasnya akan penyakit balar, maros, penyakit sopok balar, jadi putih dah balar, bimbang atasnya takut jadi penyakit maros, penyakit balar. Tengok ni agak panggil syarak, letak hukum makruh kerana tak cerak lagi sama ada sama ada jadi atau tidak, tapi letak letak hukumnya makruh. Makruh. Semolatnya tak usahlah. Tak usah gunalah. Dia tak makruh. Haram dak lagi. Dia bimbang takut dah tu. Ini hukum duk makruh, duk makruh dia dak situ dah tu. Makruh makruh ni Yesus kita jaga dah. Sebab kata makruh merokok. Tak makruh apa tak tak haram lalu. Aku hor dulu. Letak situ tangga nak dia denudah tu, selama tak bawa ada mabuk, dia mabuk haram lalu. Dia tak situ duduk tangga beci tu, syarat tak kena tu, syarat tak kena tu, haram kan tak lagi. Bila bah bawa ada mabuk, haram lalu. Sabit tu bila ganja apa nama ni, ubat-ubat biasa mabuk tu, yang orang guna untuk mabuk lah. Yang lain tu ya guna pak untuk mabuk dah. Sat ganja dia nak ke mabuk dah. Isak nak mabuk. Habis dia haram tak serupa. Rokok tu bukan bukan isak nak untuk mabuk. Ya lain sikit, ya lain sikit. Maknanya kita letak pasal nak mabuk dah. Habis tu dia lain sikit tu. ni pun tengok dia tak hukum makruh. Dia dah guna air tu tu makruh pasal bimbang-bimbang takut penyakit bala, takut jadi penyakit bala. Au ataupun ziyadatuhu. ni hok akan jadi penyakit bala dah. Atau bertambahnya nyobaros. Pasal ni takut jadi bala, kita kata tak ada bala lagi. Atau takut akan bertambahnya nya orang ada bala dah sikit-sikit. Namun dia duk guna ko bala tambah. Katanya. Syarat tak berilah. Sebab penyakit tu dia tak molek. Penyakit bala. Pulaknya ubat tak ada ni, ubat nak hilang penyakit bala. Jadi putih-putih nah. Bala tak ada ubat tu. Tak ada ubat yang ditemui lagi. Tidak nafi bahawa sejanji dalam hadis tiap penyakit dia ada ubat. Nah. Boleh jadi ada tapi sulit bagi kita. Pada mana kata penyakit ada ubat lah. Sedangkan datang pada hadis kata setiap penyakit ada ubat. Boleh jadi ubat tu saya tak boleh bertemu lagi. Buat apa tu? Nak dera. Kalau ayat terkeji. Tu dia. Kalau bertemu ubat mudah juga tak heranlah. Kau sangat tak heran. Awis tihkamuhu atau apa kejaknya nyabarah. Nak kejak lagu mana tu? Teguh kejak. Payah hilang lah masuk di sini. Ambil asal orang dulu istihkam. Kalau baru sampai segetah kita tepek lekat kejak atau istihkam dia panggil. Oh getah ni cuma dia mau kata gam cak gajah dah. Kau teracang dia kata. Oh waktu lekat kejak atau istihkam lagu tu. Bahasa tepek lekat betah. Lokah tu baik tu kita pergi soyak seru. Tak kejak mana. Lekat tak balas mana. Atau dia masa lekat kejak. Itu istihkam. Maka penyakit lagu mana lekat kejak. Ini payah sembuh lah. Itu dia. Tiga lah tu. Yang pertama bimbel takut jadi penyakit barah. Nespoh orang tak ada kena lagi. Orang ada-ada sikit-sikit takut. Kau bertambah banyak. Atau pun takut jadi kejak. Ini payah hilang. Jadi ala kulliha syarat tu bimbel taruhan. Dia kata syarat jago sebenarnya. Tapi dia tak letak haram dak lagi. Moga barang belum tentu. Tu dia dek. Lalu itu fasyamilal abrasa. Dengan tafsir tak ni. Tafriq dah tu. Iza alimta tafsir al-manku. Ataupun iza alimta mazukira. Gati alillah tu. Badai siapa? Badai orang yang 23 kata. Daripada tafsir itu dapat ketahui maka apabila iza alimta ma zukira fa syamilal amrasa maka melengkapi ia man tak itu akan al amrasa akan yang dah bala akan orang yang bala dah sahabat dia kata kan ziyadatuhu au istihkamuhu tu orang bala dah lagi. Maknanya orang hak baladah pun makruh patu lah. Dia takut nak kata kita tak ada kena lagi ni makruh. Orang hak kena baladah tak apa lah. Mungkin dah takut jadi bala. Pada baladah aidah takut tamah. Takut payah hilang. Kalau gitu hak ya baladah pun makruh patu lah. Itu mana kata fasyamilah melekapi maksudnya kata makruh patu. Sebab apa boleh kata syamil al-abrasa li'annahu qad yazidu barasahu. Kerana bahwasanya istimal lah kita klik waktu istimal ma'i istimal al-mushammal mushammas menggunakan air hak dijumur panah ni terkadang menambah ia akan barasnya. Ini jika kita pakai yazidu tu mutaaddi. Kalau kita pakai apa dia tu lazim dia ada zada yazidu lazim. Lazim ada bertambah gitu ya. Kalau lazim tu macam ini li'annahu qad yazidu barasuhu. Karena terkadang bertambah oleh barasnya. Ya al-abras. Kok tu sebenarnya tak lati letak apa tak jadi banyak kali rojok sangat. Li'annahu qad yazidu barasuhu. Kerana bahwasanya terkadang jadi bertambah oleh barasnya nya abras. Melihat itu lagi lah pihak lazim lah sebenarnya. Au yastahkimu ataupun jadi kejak ia barasuhu. Jadi payah hilang lah. Wa syamila aidan badana ghairil adamiyyi. Begitu. Dan melekapi ia juga badan yang lain daripada anak Adam. Supa tu juga weh. Kal khailil balqi. Seperti apa kita nak main kuda. Kuda balak. Kuda belang. Bikila piha bih. Tak apa lah tu. Besarlah orang tak ada bimbang begitu dia kata bila fi badani man la yuksha alaihi zalik tak apalah ka ghairil khair tu lebih dah tu naskah ni lebih lam satu ka ghairil khali tu lebih lah sebenarnya ka ghairil khaili siapa? Dia kata tidak pada kain. Kalau gitu hak mana hukum air yang suci lagi menyuci lagi yang dimakruhkan guna pada badan tu? Wa huwal ma'ul musyammasu. Tafsirnya ayil musakhanu. Iaitu air yang dijemur panah, kita panggil yang dijemur panah. Maksudnya air kena panah matahari lah. Lepas pada tu ada orang kritik ibarat sikit tu. Qawluhu al-musyammasu, dia kata i'taradahu ba'duhum, telah i'tirak akan musannah oleh setengah-setengah ulama. I'tirak kata kena bi annahu kana al-awla ay lil musannif ay yaqula awla, lebih molek bagi musannif bahawa nak ibarat dia kata gini al-mutashammisu hatu kabba. Ha ni kita kata dia al-musyammasu isim maf'ul ba' taf'il. Dia ada orang kritik kata awla katanya al-ma'ul mutashammisu, ai yang terjemur panah. Terjemur panah. Nak kok tu. Sebab apa? Li'anna ibaratahu, kerana bahawa seibaratnya ibarat musannah, yani ibarat dengan musyammas tu isim maf'ul katu, dia kata taqtadi memberi dengung ia akan i'tibara fi'lil fa'ili. Dah muka kata musyammah ni makna yang dijemurkan panah. Makna ia kena kata ada perbuatan seorang yang menjemur. Supaya kita misal ambil air dijemur panah. Tu rupanya musyammah yang dijemurkan oleh seorang. Nak ada fi'lil fa'il baru tak bolehnya. Sebab apa? Fa innahu abbara bismil maf'uli. Kerananya musannaf kita dia telah ibarat dengan isim maf'ul. Isim maf'ul daripada ba' taf'il. Syammasa yusammisu yusammisu tashmis. Isim maf'ul musyammas. Maknanya nak perbuatan seorang ai hok yang dijemur. Yang dijemur makna menjemur oleh seorang. Dia faham gitulah. Walhanya ma'a annahu, serta bahwasanya ni pada hanya la yustaratu fa'lul fa'ili, tak disyarat perbuatan seorang. Kalau gitu fayukrahu isti'maluhu, maka dimakruhkan gunanya air itu, tak kira lah sawa untashammasa bifa'li fa'ilin amla. Sama ada terjemur saat itu dengan perbuatan seorang ataupun tidak. Seperti ada dalam timbul belum di cara dia. Tak ada siapa pergi duduk jemur dah dalam timbul belum di. Hujan tu masuk timbul belum di kau. Kau duduk situ jemur. Tak ada siapa pergi duduk jemur dah tu. Tak kau panggil sama ada dengan perbuatan seorang ataupun tidak. Naknya gitulah. Makruh semata. Tiba-tiba ibarat dengan musyammas memberi perkataan air hak yang dijemur mana oleh seorang. Baru makruh. Kalau hak terjemur sendiri tak ada apa lah. Air yang terjemur kita panggil air yang terjemur panah tu panggil mutasyammis. Kalau hak musyammas tu yang dijemur panah. Tu bahaya mana kata jemur oleh seorang akan panah. Jemur akan akan apa dia oleh seorang akan air tu pada pada tengah panah kita panggil. Kalau gitu hak tu bukan murak. Habis tu kata al-aulah nak ibarat dengan mutasyammis, air yang terjemur panah. Mana lah tu. Kalau gitu jawablah mana bila ada kritik. Wa ujiba, dijawab gini. Di annal fa'ilah, fa'il sini ialah asyamsu, matahari. Syammasa yusammisu tasmi, air tu musyammas, yani syamma syammasa husyamsu, syammasat husyamsu, pada itu mempanah akhirnya oleh matahari. Bukan fa'il terkena ke seorang dah. Jawab itu musyammas isim maf'ul sungguh, tapi fa'il bila kita ramak tu ramak wak bina fa'il kena siapa? Kena matahari. Seolah-olah kata al musyammas ay ma'un syammasat husyamsu, pada itu air yang mempanaskannya oleh matahari. Ha, itu dia bukan seorang. Ke fa'il fa'idah lah. Kalau gitu fahuwa musyammasun, maka iaitu lah al-ma'u tu ditasmiskan bi ta'thiri syamsi fihi, dengan memberi bekas berkesan oleh matahari padanya fil ma' itu. Kama asyara ila syarihu biqalihi bi ta'rifi syamsi fihi. Ha, jalan tu. Kalau gitu fala yustaratu fi'lu fa'ilin, maka tak disyarat perbuatan seorang ghairi syamsi, fa'il yang selain daripada matahari. Ha, tu buat ibarat. Jadi khulasahnya nak ayat kata air yang terjemur panas, sama ada sengaja orang pergi jemur ataupun tersendirinya dia terjemur panas. Bila air terjemur panas, memberi kesalah pada air itu oleh matahari. Beri kesal pada apa? Bila air tengok, bila kena panas bertengok kalau kita kalau tak watak kan, bila dia kena panas, nampak lagu mana air itu nampak bleming. Bleming air. Nak ada nampak sebuah karak tak karak. Lebih-lebih lagi air persekuh pak kita ni air merah juga. Kau tengok tengah hari tu nampak bleming. Kita pergi tengok lho bleming air. Nampak super karat tak karat. Kita buat di situ sepok. Haa, tu dia. Bila kena panah, bila buat atak dia jenis sikit. Buat atak tergeduh dia jenis sikit kerana tak ada jemur panah. Haa, tu dia. Tu asalnya. Tetapi bukan semua tu hukum makruh. Nak kait banyak lagi ni. Semua reti situ dulu. Ketika kata air terjemur panah, itu makruh. Adakah umum serata tepat lagu ni? Dah kait pula. Lepas tu sambung lagi. Katanya wa innama yukrahu syar'an. Ada dia kait semula pula tu. Mana tak sudah lagi lah saat ni tu, tak sudah lagi. Bukan sekat tu sudah dah lagi. Kita tengok apa dia hasiah atas sikit lagi. Qauluhu bi ta'thiri syamsi fihi, dengan memberi bekas berkesan, dengan memberi kesan oleh matahari pada air tu. Fi haitsu taftilu min al-ina'i zuhumatan tadhharu ala wajhi al-ma'a. Dia kata nak memberi bekas matahari pada air tu, nak tasuwi ta'thir tu dengan sekiranya mencerai ia syamsu. Senak majak semua ni tak ada apa-apa, tak ada menyentuh akidah. Dengan sekira-kira mencerai ia syams matahari minal ina'i, daripada bekas bejana akan zuhumatan. Zuhumatan ni kalau duduk ke orang, duduk ke menatai, kita panggil lemuk tu. Air tu kita panggil air belemuk, kita panggil air belemin, kita panggil kot tu. Gak belemin tu nak serupa minyak juga. Dia nak serupa minyak juga. Tengok kalau air bila ada bubur minyak, curah minyak dalam, nampak belemin. Belemin terbaik. Kita tak panggil belemuk. Lorah kita lah pulak dah. Walhamih lemuk dah. Meh lemuk dah. Tapi kita tak kacau lah apa yang berlemuk. Gula panggil lemuk. Gula panggil dua. Belemin pun panggil lemuk. Panggil. Tapi kalau air tak panggil berlemuk air, tak panggil belemin air. Terjadi air saat ni tu bila duduk dengan panah dalam bekas tertentu lagi akan datang. Lepas tu bila kena panah matahari, memberi kesan pada air tu jadi bleming. Tubik pada bekas-bekas tu bleming nyata air. Yang tazharu zuhumatan bleming, yang nyata ia zuhir ia bleming tu. Ala wajhil ma atas. Dia panggil wajah air. Dia panggil atas air gitu je lah. Kata gua di atas muka air. Zuhir nyata di atas air tu. Ma'akau niha, serta bahwasanya apa dia zuhumah tu, dia panggil mumbassatan fihi aidan. Panggil mumbassatan ni maknanya berhamuran ia padanya pada al-ma' tu aidan juga. Tu dia. Walidhalika, sebab itulah lau khuriqal ina'u min asfalihi. Atau boleh baca khuraqa rajak ke soalan. Dengan kerana itulah kalau dimencarikan berkas itu, kita kata timbul beledilah, kita tembuk-tembuk patak atau min asfalihi, dari sebelah bawahnya, bawah inak, kita kata tu tembuk patak. Lepas tu wa wasta'mal al-ma'a law kharaqa al-bina'a min asfalihi. Sebab itulah kalau mencari ia akan bekas itu dari sebelah bawah. Cuma beri tercocok tebuk bawah tu, air cu tu bawah. Wasta'mal al-ma' dan guna ia ke air ke bawah, tak ada celup ke atas dah. Oh, kuriha apa tu lah. Sebab dia membasah. Bukan kata dah kata-kata zuhir, dah kata saat ni kan belum minta zuhir atas muka air. Kalau gitu lek bawah patak tak apa, mukanya naik timbul di atas air ni. Kalau tebuk atas tak apa. Dak ma'akau niha mubastatan aiza. Itu dia. Nah, ayat tu hak nampak dia kita yang belum minta atas muka air tu. Dalam patak pun supaya juga. Kalau belum minta di atas saja kita tebuk ke bawah tak makruh. Ha? Tak ada memayah ke bawah pasal belum minta di atas. Ada mubastatan. Mubastatan. Ia berhamur yang supa atas tengah bawah pun. Sebab itu kalau tebuk ke bawah pun makruh patu. Itu dia. Wala ibrata bimujarrad intiqalihi anil burudati ilal hararah. Dan tidak ada i'tibar dengan semata-mata berpindahnya dari sejuk kepada panas. Tak apa, tak kira. Wa innu qila fil bahri anil ashab. Wa inna qala. Dan jika nakal ia ni kena Syekh Ruyani dah lah. Sebab bahaya daripada fil bahri, bahri nama kitab dia. Syekh Ruyani. Dan jika telah nakal ia ar-Ruyani fil bahri dalam kitab bahar dia. Nama kitab. Anil ashab, ia nakal daripada ashab ay ashab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum, telah nakal akan al-ibtifa'a bizalika. Mada dengan kematian itu, dengan semata-mata intiqad. Baik. Jadi tak kala tu tempat kita sini supa je ke? Lalu dia kata wa innama yukrahu syar'an, dan sungguhnya dimakruh akan dia. Akan dia ni kita boleh ambil isti'amaluhu tadilah. Kata dimakruh akan dia akan isti'amaluhu tadi, iaitu syar'an pada syarak lah. Ay wa tibban kan dia kata. Pada syarak pun dikira makruh, tak kena syarak benci. Juga di segi apa dia, kedoktoran bomo pun tak boleh juga. Jadi termasuk molat tu. Dia terkadang makruh di sisi syarak, tak makruh di sisi tib, ada juga. Kalau ni supa ni, betul lah. Di segi kesihatan pun dia kata tak kena juga. Di mana kata makruh guna tu? Biqatrin. Biqatrin di negeri Qatar. Asal mana jajahan kawasan. Maksudnya di negeri yang harin. Ia panah. Negeri yang panah. Kalau negeri yang tidak panah itu tak apa. Di negeri yang ia panah. Fi ina'in, pada bekah. Bekah janur saya panggil. Yang muntabi'in. Yang terima tukul. Muntabi'in ay qabilin lilin tiba'. Itu dia. Muntabi'in lilin qabilin lilin tiba'. Yang terima tukul. Ay turuk dil matarik. Ay tarqi. Apa makna? Apa makna intiba'? Ay tarqi. Turuk. Saya panggil tukul. Bil matariki. Wa illam yantabi bil fa'li, kali pun tak apalah panggil terima tukul. Walaupun tak apa dia tak lam yantabi bil fa'li pun tak apalah, misalnya kal hadi ada makna bekas daripada besi seperti timba dia panggil ina'in muntabi' lagu tu seperti besi dalam bekas besi. Wan nuhasi dia panggil bekas temaga nuhas. Warasah, rasah terpanggil timuh. Ya, dekat-dekat tu lah tu dia. Besi, temaga, timuh. Haa, tu ada lah tu. Ada lah besi, bekah besi. Kalau ada kawah kan, tu besi. Kalau kawah temaga pun, kawah buat daripada besi, daripada timuh. dia panggil ina'il muntabi', panggil dia. Di tempat negeri yang panas, itu duduk dalam bekas macam ni. Itu baru hukumnya makruh. Bi khilafi ghairihi, bersalahan lainnya, lain daripada ina' muntabi'. Kal khazafi wal khashabi wal jirdi, tak apa weh. Seperti adalah khazah, kalau kita sini dalam buyung, buyung tu payah khazah dalam tebika panggil, pasal buat dengan tanah lah. Terpayar tu bukan ina' muntabi'. Terpayar kita sini buat dengan tanah, dengan selu. Terpayar sama ada terpayar besar apa kalah ni. Tak ada buat dengan besi kita. Wal khasyabi kayu. Orang yang dulu bekas dengan kayu kan, dia pahak kayu. Buat kata wal jildi, dengan kulit. Seperti dulu buat gerebor kan, kulit kambing, kulit kibas. Tuhak tu fala yukrahul musyammasu, maka tidak dimakruhkan akak air yang dijemur panah. Piha padanya, pada al-mazkurat. Pada dia, pada al-mazkurat minal khazah wal khasyak wal jild. Tak ada apa, tak ada apa tu. Walaupun air duk tengah, duk tengah panah, air duk tengah panah, tapi dalam terpaya. Itu dia. Hak tak saat ni tu, iaitu bekah perjana, maksudnya besi, temaga, timah. Saya buat tu, tu baru makruh. Sebab apa? Ilah istisna dulu. Illa ha malaikan inak juga, inak muntabik juga. Illa ina an-naqdaini, ha ni istisna weh. Kecuali tu baik mari, kecualinya bekas daripada dua nakah. Bekas bejana yang ditepo buat daripada dua naqdain. Apa naqdain? Ayil zahabi wal fiddati, arti emas dan perak. Buat payah dengan emas, tak apa ya tu. Buat buat payah dengan perak, ataupun kita buat kendi dengan perak. Dek, tak apa. Walaupun duk jemur panah. Harai suku, waktu harai buat istiqmat tu harai lah tu suku pula. Harai mana guna berjana emas, berjana perak, tu harai suku tu. Ni nak kecek bak ni, bak makruh ambil wudu. Nak kira dengan sabit air jemur panah dalam bekas ni tak apa. Gana ni tengok sekali guna suku je dengan besi temaga tu, tak lain. Li sofa ijau hari hima, tu indah dia. Kerana bersih jauhah jirim keduanya. Jirim bagi nak pedai ni, dia sopak tak supa dengan besi. Tengok besi dia kena air, dia jadi karak. Tengok besi dia tak tahu dengan hujan, jatuh tak karak. Itu dia. Mudah naik karak. Habis tu dia sampai hasil daripada karak tu lah. Dia nak jadi beleming daripada karak besi tu. Tu bimbang takut bila kita guna, takut dia sumak masuk jalan lubang luromo. Tu nak jadi timbul. Ya tengok ulama yang nak letak hukum tu, dia kaji bagi ahli kibrah. Orang tahu panah dia cik dan tanya tu, dia hukum makruh. Kerana ya cik tengok sampai dia kena tanya ahli kibrah. Misalnya tanya ulama, dia tanya hukum apa, haram kau makruh, hukum apa, nak buat hukum zuhir. Kadang-kadang benda ni kena terhati atas ahli khibrah. Kena tanya orang bijak pandang. Nak cara ke besi, nak tanya orang bijak ke besi. Lah mana cara besi dunia yang ni? Apa tu dah hukum ni? Cara temaga lah. Gini. Dia tanya. Dia kena tanya ahli khibrah lah. Supaya nak tu dah hukum tu. Tapi masalah dia tanya, kita gaduh-gaduh. Kita kena cik tak ahli khibrah tengok. Orang bijak pandang dari medan ni apa dia datang. Tanya dia, ya. Hak kita masalah nak tubuh hukum. Sahabat terhati di atas ilak tak apa ni. Itulah di antara. Lepas tu dia ada dalam hasiah apa dia atas tak ni. Qauluhu syar'an. Kita duk bercara ni makruh guna saat ni pada syarak Patut Asia kata ai watibban kata dia betul lah. Dari segi kedoktoran, dari segi ilmu bahumur pun makruh juga serupa. Adana li anna sababaha, kerana sabab bagi karahah tu dia panggil amrun irsyadiyum minat tibbi juga. Suatu perkara dia bahasa tunjuk jalan aja daripada tib. Kalau ada tu tulis borwa boya tabi mana bomo wa huwa apa dia we sebabnya iaitu lah annasyamsa bahawasa apa dia tu matahari tu tafsilu apa sana ni mencerai ia saat datang mengeluar ia minal ina'i daripada bekas bejana besi yang maklum tadi tu atazuhu matan ta'lul ma ya halih ibarat tadi kata tazharu ala wajhil ma sekarang ya halih cakap ta'lul ma bermi karak besi tu yang meninggi atas air zuhir di atas air fa iza laqatil badana dia kata maka apabila bertemu ia zuhumah tu belemi karak besi tu apabila bertemu dengan badan akan badan rubama terkadang ada bukan mesti bab dia letak makruh tu molek tak sahlah semua saya elak jangan gunalah kerana bimbang terkadang dia kata habasatid dama tu terkadang habasat tak cerak titik bo tu habasat terkadang menahan ia zuhumah akan darah ha ia sumak jalan darah bila kita guna-guna ya kita ni ada lubang bulu romo kan ya masuk ke lubang bulu romo takut disumak begitu sumak kita katuk jalan darah kan tu dia tengok syarat masya-Allah lah fa iza laqatil badana rubbama habasatid dama terkadang menahan ia zuhumah saat ada darah ha tu nak jadi bala tu putus darah tadi ha sayah surul barasu maka hasil berlakulah oleh baras ha dengan sebab tadi tu fayah sulu ai bisababihi maka berlakulah dengan sebabnya tu berlaku oleh baras oleh bala au yazidu kalau bala dadah atau bertambah ia baras au yastahkimu atau jadi kejak ia ada maknanya ada sikit-sikit ada nak hilang jadi kau kejap kau payah kalau gitu fahadihil karahatu maka ini karahah yani karahah apa isti'mal fahadihil karahatu ay karahatu isti'malil ma'il musyammas bil qaidil mazkur itu ataupun bil quyudil mazkurah ini karahah ai karahatu isti'malil ma'il musyammas panjang sangat kita potong sikit karahatu isti'malil musyammas ada sikit kata makruh guna ai musyammas yang dengan kait-kait tertentu tadi tu ialah syar'iyyatun makruh ni makruh ya bahasa syarak lagi wa tibbiyyatun ya bahasa tib ya bahasa kedoktoran bahasa kesihatan gapi lagi campur waktu masuk molek nah lalu itu fayusabu tariku zalika dah jawab sakut dengan syarak maka diberi pahala akan orang yang tinggal akan zalikal isti'mal orang tak guna buat tengok air panah dengan kait tersebut dia tak guna air ni boleh pahala weh tak guna air tu boleh pahala tapi dengan kait in qasada limtisala sebab innamal a'malu binniyat jika qasad ia ia tarik tu ake imtisal dengan dia tak guna tu qasad dan imtisal imtisalil awamir oh tu boleh pahala situ walizalika qala ba'duhum qad yukrahu syai'u tibban wa syar'an kama huwa dan kerana itu berkata setengah ulama terkadang dimakruhkan sewaktu tu makruh pada sisi kesihatan kedoktoran terpanggil di sisi bahumu diisi ilmu perubatan terpanggil daripada syarat kama huna, seperti barang yang di sini kita ada cara ni. Dan satu lagi wa kasyarbi qa'iman, ha deh, dan seperti minum yakni akan air dan sebagainya lah tu, seperti minum ke suatu yang cair terbenar air dan lain-lain minum hal keadaan qa'iman, minum sambil berdiri. Minum itu apa panggil, pasal orang kampung panggil minum lah diri, itu tak comel lah. Pak ni makruh pada syarak juga pada di segi kesihatan. Oh, campur situ dek. Apa tu nak tarik lagi, wa qad yukrahu tibban, dan terkadang dimakruh akannya dihisi tib saja. Wa yustahabu syar'an, ha terkadang berkadah situ disunat pada syarak pada sisi bomo makruh ni. Seperti qiyamil lail, oh duk jaga malam, jaga malam dia panggil tidur tak cukup, dah dia nak tidur apa je, tu dia, nah dia nak tidur tu berapa je kurang-kurang, tu pasti bila tak cukup je tu, makna diisi kesihatan kurang tu, suruh tidur cukup. Lepas tu sarok dia suruh qiyamul lail di waktu malam. Pak bangun qiyamul lail tu makanlah saja kita kata. Tu dia kalau kena orang banyak je lagi dekat-dekat 2 jam ke boleh kata pak kurang berapa dah tu tidur tu. Ha hak ni di sisi syarak yustahab. Di sisi tib makruh. Tengok deh. Wa qad yustahabu tibban wa yukrahu syirran. Ha tu syar'an tu kah sana akah. Terkadang di sunat apa dia akan syait tu lah, terkadang kata ada pun sebab tu tak ada rojak lomi. Waqad yukrahu syait tibban wa yustahabu syar'an, hak ni waqad yustahabu tibban wa yukrahu syar'an, makruh pada syarak. Lepas tu digemari pada pada di segi kesihatan, di segi bomo. Seperti kan naumi qabla salatil isya, oh dah nak cukup tidur, nak cukup tidur ni. Nak apa je, nak apa je, kira tidur berapa. Oh tu sehat, dipanggil sehat. Dia tak cukup tak sehat, tu. Tapi di isi syarak makruh dia tidur sebelum hari isya. Nah, Yesus maya dulu, nak tidur tidur maya dulu. Pasti ada istisna lagi sekali tu, waktu tak jadi pengukur eh. Ada juga tukar penak mari tolak dah mengatuk tidur dulu. Pada asalnya jadi adat lagu tu tak boleh, ataupun tak ada darurat sangat saja tidur belum syok, itu makruh pada syarak. Wa qad yustahabu tibban wa syar'an, ha ni muwafaqah. Terkadang digemari akannya terpanggil di sunnah akannya syek apa dia diisi tib katik diisi syarak katik. Seperti kal fitri fisam ala tamri, ha muwafaqah ni. Seperti buka puasa atas tamar. Ha dek duk duk kepen sangat. Kepen sangat buka puasa disunatkan buka dengan buah tamar. Ha paling utama buah rutab. Tamar hak Mekah tu. Hak masak sekerat dia. Tu pun buah selagi Mekah tak masak tak habis masak sekerat-sekerat. Ha tu dia panggil rutab. Tamar juga pi kita makruhlah tu lah kita nya. Kalau orang demo tu panggil tamat hak masak pismo. Kalau hak buka masak sikit-sikit dia tak panggil tamat lagi, dia panggil rutab. Ha itu muafakat tu di segi ilmu kedokteran pun ya suruh gitu juga. Ha betul dengan syarat kita pun suruh gitu. Sebab apa? Li annahu, kerana bahwasanya al-fitri 'ala at-tamr ya panggil ya ruddu ma zahaba min al-basar, dia mengembali ia akan barang yang telah hilang ia daripada mata. Kalau kita tak makan dari masa kelabu, tengok kita basar masa kemana mata kadang-kadang Ha, manakala buka dengan dia weh. Oh, dia ya ruddu ma zahaba min al-basar. Gapo ma zahaba min al-basar? Bayarnya min athari shaum, daripada kesan-kesan puasa dah. Oh, muka berat tak makan, kita dah biasa makan. Dah biasa makan. Tengah pagi makan, tengah hari makan. Itu kita kata makan hak. Makan hak mengenyai apa makan, apa tak mengenyai tu tak tahulah. Ada bahasa makan juga nyonyek-nyonyek mulut ke itu, ke ini masalah. Lepas tu pergi berok, kemayang mata juga. Mana kalau buka barnya tamah. Oh, dia boleh mengembalikan barang yang hilang dari kesan-kesan puasa tadi. Cerah mata. Sarak suruhlah tu. Hasuk tak ada arah je, suruh manis lah. Kata setengahnya air sejuk. Kata setengah kalau tak ada tamah, tak ada dia mulanya rutab. Tak ada rutab tu tamah. Dek, apa kalau sup tak ada tiap, setengah kata manis-manis lain daripada bahasa masuk pi tu kata. Manislah seperti zabik manis juga. Buah tin manis juga. Jadi dia. Kalau tak ada tiap, manis ni. Nah, manis juga. Apa saya tak masak nembak tak nembak dek. Dia pasti masuk pia bagi. Setengah kata dia tak ada tamah ais juk, ais juk. Itu riwayat-riwayat pula. Habis nak ayat di sini kata, hak syarak mengatakan sunat tak semesti muafakat semua dengan tip. Terkadang bergadah ada. Dek. Di sisi tip sunat, di sisi syarak makruh ada. Di sisi sanak, di sisi syarak sunat, apa dia? Di sisi tip makruh. Kurang mula tu dia. Pasal ni suruh tidur petah. Bomo suruh tidur petah. Kerana awak ni tak cukup tidur. Kena tidur cukup 8 jam. Mula dia cukup berapa sekian. Paisya tak ada maya lagi. Saya kira Aisyah tu kira nak bersihak. Kira nak bersihak ya. Saraknya ada kira sakit tak sakit. Maya jangan tinggal lah. Tu dia. Baik. Ha, tu dia kita dapat dari hasiah tu beberapa masalah yang banyaklah tu. Ha, klik kepada syarah kita untuk sambung. Kemudian kita dah kecek masalah makruh itu dia. Wa innama yukrahu syar'an biqatrin harrin fi ina'in mundabi'in illa ina'an naqdain. Ha, sebab apa ni istisna? Li safa'i jawharihina. Wa iza baruda. Tak ni dok ayat makruh tu guna ketika panah tu lah. Air dok jemu panah. Pagi guna ketika panah tu, tu makruh tu. Pas kalau sejuk tu, nak sabuk pula. Wa iza baruda. Siap jaga cara lorak baca tu. Bi dhammir ra'i min babi sahula. Sahula yashulu suhulatan. Supa tu barudaya berudu burudatan. Oh, kita panggil bakya kelima dalam pengajian sorah. Nah, tulasi mujarak fa'ula yaf'ulu. Awha boleh tu atau baca dengan bi fathiha dengan fatah ra boleh tak? Ha, ni masuk ke mana? Mimba bi qatalaha. Makna qatala yaqtulu. Kita panggil bakya pertama sorah. Barudaya berudu. Ha, boleh dua weh. Barudaya berudu, barudaya berudu. Ha, tu nak diingat dah lah. Dia kita nak kiyah tak boleh ni. Dia panggil terhati atas dengar dari Arab bercakap. Terkadang ada lurah dan lurah dalam qiraat. Maka hasil daripada dua lurah ni kadang-kadang qiraat jadi dua, tiga tu dia lah tu. Ha, dek. Lakinnahu ala hadhihi al-lughati yusta'malu laziman. Ah dia. Tetapinya atas ini lurah, lurah fathah ni. Atas ini lurah, lurah mana lurah fathihah ni lah. Yusta'malu laziman wa muta'adih. Pakai dua. Kalau baradaya berudu dua. Pakai lazim, pakai muta'adih. Begitu. Lepas kita nak buat arti macam mana? Kalau arti pakai lazim macam sini. Wa iza baruda ada wa iza barada. Kena baca mana lazim? Mana lazim ni mana baroda dengan mana baruda. Apabila jadi sejuk ya. Apabila sejuk ya. Ya al-ma'ul musyammas tadi. Gitu. Oh panah ni air panah tak boleh makruh. ambil sifat taruh bawah teduh dan sebagainya, ataupun khairah teduh bawah masuk malam dia teduh. Bila teduh kat jadi sejuk ai. Makruh lagi. Oh katanya zalatil karahatu, hilanglah oleh karahah itu. Bukan makruh seumur dah. Ketika sejuk pun makruh itu dahlah. Yang makruh ketika dok panas tu kita pergi gunung. Itu. Apabila hilang panas jadi maknanya apabila jadi sejuk ia maka tak ada apa. Lepas tu lah orang saat ni kata yuqalu baradal ma'u wa barattuhu. Ada ayat kedua baradal ma'u, jadi sejuk oleh air, sejuk oleh air. Wa barattuhu, mesejuk aku akan dia, jadi gunung keluar. Hak mesejuk tu lah ana. Kalau kita kata air tu air panas, kita campur dengan air sejuk tu, kita buat sejuk. Mesejuk aku akan dan gitu. Supaya kita tak air panah, air panah itu tu makna lazim, memanas aku akannya. Ha, itu muta'addi. Kalau hendak mempanah akan air, kita rebuh. Tak asal air sejuk kita rebuh. Mempanas aku akannya. Ada pun ni air panah. Itu dia panggil makna lazim. Ini pun sepatut sejuk dan mesejuk. Barada ni boleh pakai makna lazim, arti sejuk. Supaya makna baruda. Boleh pakai makna muta'addi, arti mesejuk aku akannya. Dengan waktu kita ambil capur dengan air batu kan. Itu dia. Itu lorak. Jadi klik ke hukum syarat kita. Apabila sejuk ia al-ma'ul musyammah, air yang dijam jemu panah tadi, apabila sejuk, hilalah ulif darahah. Itu dia. Lepas tu dia sambung je lagi. Ai wa in sukhina bin nari ba'da zalika. Baik, setelah kata tadi air hak dijemur panah, dia panah sabit jemur panah tu, terbakar panah tu lah. Manakala dia sejuk tak makruh dah. Baik, apabila sejuk tak makruh, pakala kita panah dengan api kita masak pula, makruh mai pula dah. Fala ta'udul karahatu. Tak kembali oleh makruh. Sabah ni panah dengan rebuh. Hak kata makruh tu panah dengan membakar matahari. Itu dia. Pasti lagi lagi bi khilafi ma law sukhina bin nar qabla ayyabruda min asy-syamsi. Ha tu lain. Bersalah kalau dipanaskan dengan api kita rebuhlah panggil. Sebab kita rebuh air dengan api panas. Tapi sebelum daripada bahawa sejuk ia ia al-musyammah tu min asy-syamsi. Ha. Maknanya air hok dok panas tengah hari kita tembak baru rebuh tambah. Ha tak ada sejuk dah hok nu, tak ada sejuk tu kita pakai rebuh. Itu tak jadi mana dok makruh situ. Sebab dia kata fal karahatu baqiyatun. Karahah tu masih kekal dok makruh itu. Begitu. Kama law tubikha bihi, seperti kalau dibuat rebus dengannya, dengan ma'in musyammas, akan ta'amun ma'i' makannya bahasa cair. Ma'i' kata apa ma'i' ni? Jenis-jenis gula, sayur-sayur tu panggil masalah ma'i' belaka. Fa'idha lam tazalil karahatu binarit tabakhi, maka apabila tak hilang oleh karahah, makruh tu tak hilang dengan sebab masuk api rebuh. Fala tazulu, maka tak hilang ia karahah binari taskhin, dengan air, dengan air menghangat kita panggil mempanah. Hak tu menimba bi aula lagi. Lepas tu dia buat soal, buat satu masalah. Walau barudah, dan jikala sejuk ia al-ma'ul musyammah, air hak jemur panah tu katakanlah sejuk tak. Lepas pada sejuk, summa sukhina bisyams, kemudian dipanahkan dia dengan matahari. Fi ina in ghairi muntabi'in. Ha, kita tukar. Air tadi ada dalam besi. Dah bekah lalu besi. Panah kita ambil maaf sejuk. Ambil tak teduh ke berapa ya sejuk. Apabila sejuklah kita tuah di dalam buyung. Masalah. Lepas tu, kisukhina bisyam. Ha, kita jemur panah. Tukar bekah lah, tukar bekah pada dalam buyung. Lepas pada sejuk dah, sebus dalam buyung, ini semua panas pula. Nak tanya kata, fahal ta'udul karahatu, maka adakah kembali karahat semula kalau guna? Amla atau awla atau tidak kembali sebab tukar bekah. Oh, jawabnya khilaf lah. Tetapi saya kata al-aqrabu ayil qiyah lah, yang lebih dekat kepada qiyah kaedah, ialah al-awwalu yabtamu. Apa yabtamu? Mana kembali karahat. Oh, gitu eh. Sebab apa? Sebab apa boleh al-awwal? Li'anna zuhumata baqiyatun fi. Oh, tu dia. Nah, kerana zuhumah belum air itu, ia masih kekal ia pada air itu. Tengok tak, tika panah ia mendak. Bawa pilih panah ia berjaya apa? Dia apa nama kita panggil, merebok lah kita panggil dia. Nah, jadi berhamuran dia. Oh, tu masalahnya. Cumanya zuhumah saat ni tu, wa innama khamudat. Kita panggil jadi beku kan. Kalau-kalau bahasa jenis cair jadi beku, peminyak bila kena sejuk jadi beku. Maka karat-karat beleming-beleming tu pas waktu bila ketika dia sejuk tu jadi mendak kita panggil. Itu dia. Jadi mendak ia dengan sebab sejuk. Bila dia mendaknya sebab sejuk, fa iza sukhina bisyamsi, maka apabila dipanahkan air itu dengan matahari, pada bila apabila jemu panah, asarat, memberi bekas ia syams tilka zuhuma, ia timbul kelik. Oh, masyaallah. Timbul kelik. Begitulah kama qalahu Syabramallisi, sebagaimana barang yang berkatakannya oleh Syekh As-Syabramallisi. Walaupun wa inik tadha itlaquhu, dan jika menghendaki beri dengung oleh itlaq fuqaha akasaniya, apa itu apa? Akhir yang kedua, apa yang kedua? La ta'udu karaha. Jadi filah lah. Satu kawan kata ambil dengung itlaq fuqaha, bila sejuk tak apa. Kalau gitu kita salin buat dalam bekah, bukan timur tuku, buat dalam buyung, jemur panas semula, itlaq fuqaha kata tak apa. Tak kelik dah makruh. Itlaq dengungnya nak gigok tu. Tapi al-aqra'nya kok ia tak. Sebab zuhumah bila sejuk ia jadi menak, apabila dijemur panah dia buah kulit semula. Oh, masalah. Jadi dengan itu kebimbangnya masih ada lagi lah. Habis itu selesailah. Masih kita mai tengok cara sekali lagi. Wakhtaran Nawawiyu, dan telah pilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, aka adamal karahati mutlaqan, hatta al mukhtar inda Nawawi tak makruh semata-mata. Nah, dia kata tak makruh semata-mata. Qauluhu wa ikhtaran Nawawi ay min haitsu dalil. Ya pilih tu dari segi tilik ke dalil. Maknanya bin nazari ila dalil. Mana dalil? Wa huwa, iaitu qauluhu, dalil ialah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ke siapa? Qaul li Aisyah, dia kata ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata ana la taf'ali ya Humaira. Ha, ya sedak dia panggil ke isteri dia. Dia panggil ke isteri satu perkara yang panggil menariklah. La taf'ali ya Humaira. Humaira sirat tasri daripada humrun ahmar. Humaira tasri setengah taknif alif taknif mamdudah. Jangan aku buat wahai si merah jambu. Merah bunga jambu dah. Merah jambu dia panggil ke Aisyah. Ni satu menarik. Panggil kursi kursi. Jadi tak dengar. Mula-mula tak apalah. Badik-badik mana, oi dia mua. Itu dia. Oi mak dia tu. Itu dia. Nah, itu kan. Ni tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil kepada isterinya, panggil kata apa dia? Cara-cara dia panggil kata dia. La taf'ali ya Humaira'u. Dia kata jangan aku lakukan hai Humaira. Dia kata ke Aisyah. Dia apa dia ambil dalil situlah. فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ بَعْدِ الْمُحَدِّسِينَ. Maka bahwasanya dhaif tu di sisi setengah-setengah muhaddis, mana hadis tu hadis dhaif. فَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ مِنْ أَجْلِ ضَعْفِهِ أَدَمَ الْكَرَاهَةِ. Oh begitu. Jadi mana dari segi dalil, mana dalil? Itu Nabi SAW kata jangan akan buat begitu, hai humara, jangan dah ambil apa air panah tu buat ambil wuduk. Kalau itu hadis tu, hadis hak larat tu, hadis tu dhaif inda ba'd al muhaddisin. Hak dia mondok dalil hak tulah, maknanya gitu. Lalu itulah Imam Nawawi pilih dari kerana dhaif al hadis nilah. Dari kerana dhaifnya dalil, lalu tu Imam Nawawi pilih akad adamal karahati. Sebab dalilnya hadis ni panggil dhaif. Tapi wal mu'tamadulah. Lakinir rajihu, tetapi yang rajihnya al karahatu. Itu dia. Sebab apa? Sungguh pun hadis saat ini dhaif lah. Lakinnahu, tetapinya taqwa qawiya yaqwa. Nanti dulu. Jadi kuat. Kalau itu taqwa. Jadi kuat. Bi karahati umara. Dengan beci umar. Lil musyammasi. Jadi kuat dengan waktu. Dia kuat dengan waktu. Hadis saat ini sungguh pun hadis saat ini sungguh pun da'ih lah. Tetapi yang karajah makruh kerananya jadi kuat ia dengan beci oleh Sayyidina Umar. Lil musyammasi akan mabu'u karahah lalit ta'adiyah. Akan ayat di rumah panah itu. Ma'a annahu, serta bahwasanya Umar ni adra bitibbi. Umar ni lebih pandai dengan ke ilmu kesihatan. Umar ni pandai. Umar ni pandai. Sabit tu kadang-kadang hadis ya zuhib gini tu dia pergi. Dia tak bawa kan, dia pergi pada tu lagi jalan bahaya, jalan apa, dia pergi sangat. Umar ni adra bitibbi. Itu Imam Nawawi pilih kata tak karahah mutlaqan. Apa wi mutlaqan? Ini hasiah wayak ni. Kata mutlaqan ay wujidati syurutu. Salah kata sawa'un. Sama je lah. Didapati syarat-syarat kait-kait hak dulu. Aulah. Tak kira lah. Sama ada didapati syarat-syarat kait-kait hak dulu. Di negeri yang panah. Pada bekas yang terima tukuh. Dia panggil syurutu. Didapati begitu. Aula ataupun tidak. Noyak dia tak apa semata. Hadis Ibn Nawawi kot tu. Tapi wal mu'tamad juga al karahatu inda wujudi syuruti. Karahah yang dikarahatul isti'mal ketika ada syarat-syarat tadi. Mana? Satunya syarat tu wahya ayyakuna fil badan. Satu guna pada tubuh badan. La tak apalah pada saub. Wa nahwihi da upama saub. Saubi silap titik dari sauti. Sekarang ni. Dan wa ayyakuna biqatrin harin, di negeri yang panas, fi zamanin harin, pada masa yang panas. Kalau negeri yang panas tapi musim sejuk, tak apalah. Syarat lagi wa ayyakuna fi ina'in mutabihah tadi, ghairi ina'in naqdaini. Dan wa alla yamruda, dia bawa tak jadi sejuk ketika duk panas tu gunanya. Dan wa ayyajida ghairahu, dia bahawa dapat ia ke yang lainnya. Kalau ada hal lain, kalau tak ada hal lain, tak ada Allah. Dan lagi pula wa alla yakhafa dararan, syarat bahawa tidak takut akan mudarat. Kalau takut mudarat, itu dia wa ayyajida ghairahu wa alla yakhafa dararan wa illa. Itu jika tak takut akan mudarat. Kalau takut mudarat wa illa, ni klik pada Nabi wa illa ni bi ayya khafa dararan, itu harumah tu naik pada makruh jika haram. Itulah. Inilah kita dapat erti dia sampai kita mengaji hukum fiqh apa itu. Ini dari segi rahsia dan hikmah kita dapat tu. Kita dapat di antaranya, syarat untuk dukung kita sungguh. Gitu. Syarat dukung kita, puan ibu untuk dukung kita. Puan ibu untuk asuh, untuk mengasuh kita. Seolah-olah kata ibu didik asuh kita tu, dia tak beri kita tu jatuh dalam torak. Rebah gel ke sambak. Ha, begitu juga syarak pun duk jaga gitu. Syarak duk jaga gitu. Ha, ni kita reti ambil daripada rahsia syarak. Paya apa tu? Bila kita pergi situ supaya kita tak rasa cemas. Ya kadang-kadang bila canggah dengan nafsu berasa cemas dengan ngaji-ngaji haram makruh. Oh payah dia. Hai masa gitu. Tak. Bila kita bah kita pergi pada rahsia hikmah kita dapat. Oh tak ada apa. Syarat dok dukung kita. Tengok. Nah, dapat jalan payah ambil anak dukung. Tak lak jalan dukung. Bawa semua tempat hak jalan. Apa nampak bahagian dukung. Hanya buat sepatu dah. Kita tak tahu. Tahu turut nak bunuh macam salah lah kita deh. Tiba-tiba mari silah ulama' jadi luah bagi kita. Itu dia. Lepas tu pergi sikit lagi. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Jala juga. Jadi makruhkan juga yang bersangatan panas dan yang bersangatan sejuk. Tengok Musa sejuk gak ketah. Kita mesti sejuk juga nak ambil semaya tu Allah. Kada puasa nak kebah tangan, nak kebah kaki ambil semaya. Sahabat tu kata dia rebuh air. Nah, kalau dalam bilik mana di hotel mana dia buat air dua selalu. Air suam nyok mari. Lepas tu air biasa. Mesti sejuk nak guna tu. Guna hak suai. Lepas tu panas sikit-sikit ada. Jalan dah tu. Tu dia. Syarak pun dia timbal dah. Sejuk sangat tak boleh guna, apa dia panas sangat tak boleh guna. Ilai pada masalah tadi. Air kita rebuh panas. Tengok-tengok panas tu, baik mayat meletup lah. Syarak tak boleh. Masalah menyakiti, menyakiti diri. Tak ada, menyakiti diri. Tengok deh. Itulah kita dapat. Awal qismu salitu zahirun fi nafsihi wallahu a'lam.